بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, sungguh berbahagialah orang-orang yang senantiasa mengawali kehidupannya dengan membaca Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an menjadi teman dalam kehidupannya di dunia ini dan insyaallah akan menjadi syafi' yang memberikan syafaat di dalam alam barzakh dan di padang mahsyar nantinya. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi dari radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia, satu ayat demi satu ayat, hari demi hari, mudah-mudahan ini menjadi modal amal kebajikan bagi kita semuanya dan menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai nuru qulubina, cahaya bagi hati kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami anak-anak Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu terhadap keesaan Tuhan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan dan keutamaan Al-Qur'an adalah menutup seluruh ruang lingkup, seluruh kesempatan dan jalan bagi orang-orang yang durhaka untuk protes terhadap Allah nanti di padang mahsyar. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, yang menjadi penekanannya adalah firman Allah yang mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah bertanya kepada seluruh manusia, seluruh makhluk ciptaannya, dan diantaranya adalah manusia. Ketika kita dahulu di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh-ruh kita, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya pernah bersaksi, ya, engkau adalah Tuhan kami. Baik yang kemudian dia lahir menjadi orang yang beriman kepada Allah ataupun kepada menjadi orang yang kafir ataupun menjadi orang yang munafik. Nah, sebahagian orang bertanya dan mempertanyakan, bagaimana mungkin anak kecil saja yang baru lahir, seorang bayi yang sudah lengkap tubuhnya, tidak dapat berkata-kata? Bagaimana mungkin sel telur yang masih berada di dalam tubuh anak-anak Adam itu dapat berkata-kata? Maka Syekh Mutawalli mengatakan bahwa untuk mengatakan, untuk membuat sesuatu itu berkata-kata tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah lidah kita ini juga sekarang ini adalah potongan daging, dan mulut kita itu adalah potongan-potongan benda mati yang kemudian dengan izin Allah dapat berkata-kata? Dan kemudian Syekh Mutawalli Sha'rawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Dan pada hari itu, yaitu hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menutup rapat mulut-mulut mereka, bahkan mulut ketika itu tidak dapat berkata-kata. Sebaliknya, tangan dan kakilah yang berkata dan bersaksi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sering sekali digunakan ceramah oleh para ustaz-ustaz untuk menjelaskan bahwa tauhid itu sebenarnya sudah ada pada diri setiap manusia. Mungkin kita awali diskusi ini dengan suatu pertanyaan kepada Ustaz Perdana atau Ustaz Fajrul dan Ustaz Zainal yang sekarang hadir bersama kita di studio ini. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan zuriyah di sini Ustaz? Apakah seluruh anak Adam itu tanpa terkecuali? Artinya siapa saja? Bagaimana pula dengan mereka yang lahir sementara mereka hidup dalam komunitas yang kafir, misalnya begitu, hidup dalam komunitas yang bukan orang tua mereka, orang tua yang muslim begitu, dan hidup pula di daerah yang tidak mengenal Islam sama sekali. Apakah kemudian mereka dituntut dengan ini semuanya, Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Di dalam penjelasan terdahulu juga ada sedikit kita jelaskan tentang makna zuriyah ini. Bahwasanya kata zuriyah itu berasal dari kata zarah. Zarah itu artinya adalah partikel atau atom, atau dalam istilah yang biasa dikenal orang adalah biji sawi. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan walaupun sebesar biji sawi, ini pemahaman dahulu ya, akan dibalas. Kenapa zuriyah berkaitan dengan zarah? Karena sebenarnya anak cucu, keturunan itu membawa sel atau gen yang diwarisi dari orang tuanya terdahulu. Makanya terkadang ada anak yang mirip dengan bapaknya, ada cucu yang mirip dengan kakeknya, ada seseorang yang sangat mirip dengan pamannya dari segi perbuatan, dari segi bentuk wajah dan sebagainya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu punya keterkaitan dengan para pendahulunya. Ya, dari mulai penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia terakhir di hari kiamat nanti, itu adalah orang-orang yang punya keterkaitan satu dengan lain. Ini sekaligus untuk menegaskan bahwa sebenarnya dari segi keimanan, sebenarnya mereka juga mewarisi dari orang tua mereka. Nah, ditambah lagi oleh keterangan Allah Subhanahu wa taala bahwa sejak seseorang belum menyatu ruh dengan jasadnya, itu sudah mengakui keberimannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam ruang lingkup kebenaran pernyataan Allah ketika Allah mengatakan walahu man fis samawati wal ard kullullahu qanitun, bahwasanya kepada Allah lah, bagi Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seluruhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan dari Allah bahwasanya memang seluruh yang ada di alam semesta ini tunduk kepada Allah, bahkan manusia ketika dia masih berada di zaman azali, masih berada dalam kondisi ruhnya saja, dia memang sudah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik adalah kenapa? Ya, sebagaimana pertanyaan Ustaz Adi tadi, kenapa ketika manusia sudah disatukan antara ruh dengan jasadnya, ternyata mereka malah banyak yang ingkar terhadap Allah, banyak yang kufur? Jawabannya adalah ini karena akibat yang pertama, ketika ruh sudah menyatu dengan jasad, maka akan timbullah keinginan-keinginan yang sifatnya fisik, ya. Dia sudah menginginkan makan, dia sudah tertarik kepada harta. Artinya fokus pikirannya itu tidak lagi terfokus pada satu titik, akan tetapi sudah banyak titik, sibuk dengan keperluan makan, akhirnya kerja keras, lupa salat, sibuk dengan untuk membeli perabotan rumah tangga, untuk membiayai sekolah anak-anak, akhirnya terlupa dengan Allah, sehingga pergi pagi pulang malam, sibuk dengan kerjanya sendiri. Hal lain yang menyebabkan seseorang kenapa sampai ingkar dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala juga karena kondisi lingkungan di sekitarnya. Kalau misalnya lingkungan di sekitarnya adalah pencuri, maka ada kemungkinan orang yang tidak mencuri akan ikut mencuri. Kalau misalnya lingkungan sekitarnya itu adalah orang-orang Nasrani atau Kristen, kemungkinan besar dia akan beragama Kristen. Inilah yang digambarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, tetapi karena lingkungannya lah, keluarganya, orang tuanya, sehingga dia akhirnya kemudian memeluk agama sebagaimana lingkungan di sekitarnya. Ustaz Zainal, bagaimana kajian ini kalau kita kaitkan dengan kajian kepercayaan dalam beragama? Artinya, aku kan orang tuaku adalah orang yang bukan beragama Islam. Jadi kalaupun aku nanti masuk neraka, ya tanggung jawab orang tuaku begitu. Bagaimana ini kalau dikaitkan dengan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah itu fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi itu? Iya. Islam itu agama fitrah, bisa kita lihat dari berbagai sudut ya. Yang pertama pada ayat 172 dari surah Al-A'raf ini. Artinya apa? Bahwa Adam sebagai nenek moyang kita dan orang tua kita yang pertama itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tauhid itu adalah agama fitrah. Dan itu sangat sangat logis dan sangat mudah dicerna oleh orang yang memiliki ilmu awam sekalipun. Maka kita menemukan orang awam akan lebih mudah menerima Tuhan itu satu daripada Tuhan itu banyak. Maka negara Indonesia pun menganut paham ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena keesaan Tuhan itu sesuai dengan nurani manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Itulah yang disebut dengan Islam itu agama fitrah. Sangat payah kita mengatakan kalau Tuhan itu tiga, tiga itu satu, satu itu tiga. Karena itu sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan fitrah manusia yang dasar atau awam sekalipun. Di sisi lain kita juga menemukan Islam itu agama fitrah. Kenapa? Karena memang kesaksian yang disebutkan Allah dalam ayat 172 ini adalah kesaksian yang sesuai dengan nurani tadi. Disebutkan qalu bala syahidna. Jadi sebenarnya kata Ustaz Pardana tadi nurani manusia, naluri manusia itu akan tenang dan damai ketika dia berada bersama fitrah Islam itu tadi. Maka ketika ada orang mengatakan dalam hal keberagamaan ini, kalaulah orang tua saya non muslim, apa salah saya toh saya mengikuti orang tua saya non muslim, maka dikatakan Anda ketika dapat merenungi diri sendiri, maka Anda akan kembali kepada kefitrah yang asal tadi. Walaupun orang tua Anda non muslim, tetapi sebenarnya ketika Anda merenungi mana yang logis, satu Tuhan atau tiga Tuhan, dalam pemikiran awam yang sederhana, maka satu Tuhan itu lebih logis dan itu sesuai dengan fitrah. Maka di sini kita mengajak kepada semua umat non muslim untuk berpikir, merenungi dirinya akan sampai kepada keislaman yang fitrah. Artinya kalau saya pahami dari apa yang Ustaz katakan tadi, bahwa sebenarnya kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan para rasul, para nabi untuk mengajarkan tentang tauhid, mengesahkan Allah itu, maka dengan modal akal fikiran dan bertadabbur kepada ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sendiri, kita dapat mencapai bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan, begitu. Iya, tentu saja, karena kalau ada dua Tuhan maka akan terjadi kerusakan dan ketimpangan di alam semesta ini. Law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Iya. Ustaz Fajrul, mungkin hal yang lebih menarik untuk kita bahas tentang ini adalah bagaimana sebenarnya ketika dahulu dia sudah bersaksi. Kan berarti dia sudah muwahhid, sudah orang yang sudah bertauhid. Kemudian ketika dia lahir, lahir dia dalam kondisi fitrah. Tetapi kemudian dia dibimbing dengan pelajaran-pelajaran atau pendidikan-pendidikan yang menyalahi tauhid itu sendiri. Nah, bagaimana? Apakah itu ada tanggung jawab dari orang tua? Atau setelah dia nanti akil baligh, dia memiliki tanggung jawab sendiri? Bagaimana sebenarnya pandangan Ustaz Fajrul tentang hal ini? Iya. Kalau kita melihat dari kajian ayat ini adalah di sini terjadinya dialog. Dialog ini dapat kita artikan dalam berbentuk lafaz, isyarat, ilham ataupun wahyu. Maka ketika Allah berfirman alastu birabbikum, langsung menjawab qalu bala syahidna. Artinya apa? Artinya inilah menunjukkan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Karena indikasi fitrah itu adalah memang bukan buatan manusia, tapi memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menekankan tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Karena lebih daripada itulah kekuasaan Allah sudah kita nikmati. Seperti listrik. Listrik ini kan buatan manusia istilahnya, kan manusia yang menciptakan. Tapi kita akan merasakan keraguan. Listrik itu kadang-kadang bisa mati, bisa kadang-kadang terjadi sesuatu konflik ataupun terjadi sesuatu, tapi kita melihat ciptaan Allah seperti matahari itu tidak pernah kita merasakan keraguan di dalamnya. Makanya perlunya kesaksian ini agar kita dapat lebih meyakinkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan merasakan keraguan tersebut. Makanya terjadinya hal penyimpangan itu disebabkan karena keyakinan atau tauhidnya kepada Allah itu berkurang. Iya, jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyimpulkan tiga hal dari penjelasan para narasumber kita tadi. Mengapa kalau dahulu manusia itu sudah, artinya di alam ruh manusia itu sudah menyaksikan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itulah yang berhak untuk disembah. Kemudian dalam kehidupan ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Maka yang pertama, karena manusia itu tidak menggunakan akal yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Karena sebenarnya lah akal itu mampu mencapai kepada pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, dan di bumi ini kalau sekiranya ada banyak Tuhan maka akan terjadilah kerusakan, karena masing-masing Tuhan akan menganggap dirinya paling berkuasa dan masing-masing Tuhan menganggap bahwa kebijakan dialah yang harus dilaksanakan. Jadi akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipergunakan dalam tataran yang baik. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sebagai katakanlah semacam antisipasi terhadap pengingkaran yang akan dilakukan oleh manusia nanti ketika mereka di padang mahsyar, bahwa mereka tidak lagi memiliki alasan, bahwa mereka tidak diberitahu. Yang ketiga adalah bahwa sebenarnya manusia itu sering sekali ketika mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, tapi mereka lupa terhadap pemberi nikmat itu sendiri. Dicontohkan oleh Syekh Mutawalli Sha'rawi seperti orang yang baru bangun tidur, yang tadinya ketika dia tertidur dia kelelahan, tidak memiliki makanan dan minuman. Ketika dia terbangun di tengah padang pasir itu, dia mendapatkan makanan yang sudah terhidang. Dia langsung menyantapnya tanpa mempertanyakan dari mana makanan ini dan siapa yang memberi. Seperti itulah seringnya manusia ketika dia mendapatkan nikmat, dia lupa dan kufur terhadap si pemberi nikmat dan tidak pernah ingat terhadap si pemberinya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari orang-orang yang kufur nikmat. Amin. Seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang semoga kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Demikianlah yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Syukran jazilan ala husni mutaba'atikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.